بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن شاء الله kita akan lanjutkan kajian kita dari Syarh al-usul as-sittah, di mana pada pembahasan yang lalu telah kita baca al-aslur rabi, ataupun sebahagian dari penjelasan al-aslur rabi, asas yang keempat, bayanul ilmi wal ulama, penjelasan tentang ilmu. Apa yang dimaksud dengan ilmu dan siapakah yang dimaksud dengan para ulama? Naam. Dan telah berlalu bahwasanya yang dimaksud dengan ilmu adalah ilmu agama. Dan ulama, ay maksudnya orang-orang yang memiliki ilmu agama. Naam. Wal fiqhu wal fuqaha. Demikian pula pengertian tentang fiqh dan fuqaha. Dan insyaAllah akan datang. Naam. Penjelasan tentang fiqh dan siapa yang dimaksud dengan ya fara fuqaha wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum, penjelasan tentang orang-orang yang bermirip dengan mereka padahal dia bukan bagian dari mereka, bukan bagian dari para ulama, bukan bagian dari para fuqaha. Nah, kemudian beliau mengatakan قال الشارح حفظه الله تعالى عند قوله وبيان من تشبه بهم وليس منهم المقصود بيان من تشبه بأهل العلم yang dimaksud di sini penjelasan tentang orang yang bermirip dengan mereka وليس منهم padahal dia bukan bagian dari mereka, yaitu maksudnya adalah penjelasan tentang orang yang bermirip, itu menyerupai dengan ahlul ilmi, menyerupai ulama, ya. Sehingga kalau kita tidak memiliki pengetahuan, maka tentu kita akan ya tertipu. Ya, apalagi di zaman ini. Di zaman ini dikiranya bahwa siapa saja yang pandai berbicara, pandai berceramah, pandai berpidato, bisa membuat orang tertawa, ya dialah yang dianggap sebagai ulama. Yang dianggap bahwa paling banyak pengikutnya di Twitter. Nah, ataupun paling banyak penontonnya di YouTube. Ya, inilah yang dianggap top. Ya, dianggap sebagai ulama. Walaysa huwa min ahli al-ilmi. Ya, padahal dia itu bukan bagian dari para ulama. Nah, innama yuhaki ahli al-ilmi wa yatashabbahu bihim. Sesungguhnya orang tersebut hanyalah yuhaki ahlal ilmi, dia hanya menirukan, ya, dia hanya menirukan gayanya, ya, para ulama, wa yatashabbahu bihim, dan bermirip dengan mereka, wa huwa la yamliku rasidan minal ilmi, padahal dia tidak memiliki sedikit pun, ya, dia tidak memiliki sedikit pun dari ilmu. Kalau rasid di zaman ini digunakan oleh orang-orang Arab bermakna saldo. Jadi dia tidak memiliki saldo dari ilmu sedikit pun. Ya. Nah. Dila yamliku rasidan minal ilmi, tidak memiliki saldo ilmu. Dia memiliki ilmu sedikit pun. Wa hadza dararuhu 'adzimun 'ala nafsihi wa 'ala al-ummah. Ya, dan ini bahayanya sangatlah besar. Baik terhadap dirinya dan juga terhadap umat, ya. Lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengabarkan tentang seseorang yang telah membunuh ya 99 jiwa dalam hadisnya Abu Sa'id radhiyallahu anhu fi sahih. Wa Nabi alaihi salatu wassalam mengabarkan tentang seseorang yang mau bertobat karena dia sudah pernah membunuh 99 jiwa. Ya. Maka dia pun bertanya. Ya. Padahal ada rahib, ternyata dia ditunjukkan, diarahkan kepada seorang rahib. Rahib itu hanya sekedar ahli ibadah yang tidak memiliki ilmu. Maka dia pun bertanya, apakah masih ada taubat baginya? Ya, maka si rahib yang jahil ini tidak memiliki ilmu mengatakan, tidak ada taubat bagimu. Tidak ada taubat bagimu. Faqatalah. Fakamma nabihi mi'ah. Ya. Maka yang telah membunuh 99 tadi, ya, ketika si rahib, si jahil, ya, yang kelihatannya banyak ibadahnya tapi jahil, ya, memberikan jawaban seperti itu, bahwa tidak ada taubat bagimu, maka si pembunuh pun membunuh si rahib tadi, dan akhirnya genaplah 100 jiwa yang dia telah bunuh. Ya, ini apa? Ini menunjukkan apa? Dararnya. Jadi kejahilan, ya, bisa membahayakan diri seseorang dan membahayakan orang lain. Membahayakan dirinya, lihatlah, dia terbunuh disebabkan karena jawabannya sendiri. Bukan ada tobat lagi baginya. Membahayakan orang lain, menyeret orang tadi, si pembunuh berbuat dosa. Tapi orang ini tidak berputus asa, dia mau terus bertobat, mencari jalan. Padulla ala alimin. Maka dia pun ditunjukkan kepada seorang alim. Ya, dalam hadis seperti itu dikatakan. Ya, ditunjukkan kepada seorang alim. Ya. Maka lihat perbedaan jawaban yang diberikan dengan si jahil tadi, yang ahli ibadah tapi jahil. Ya. Dia mengatakan, "Naam, apa yang menghalangi engkau dengan Allah untuk taubat?" Artinya tidak ada penghalang bagimu. Jika kamu betul-betul mau taubat, masih terbuka pintu taubat bagimu. Naam. Ya, karena pintu taubat ini tidak akan ditutup kecuali kalau orang sudah sampai di kerongkongan ataupun matahari sudah terbit dari barat. Ya. Nah, bahkan si alim ini bukan hanya memberikan jawaban bahwa masih ada taubat baginya, bahkan dia memberikan solusi. Dia memberikan jalan keluar bahwa kalau dia benar-benar taubat, dia harus melakukan, ya, beberapa langkah, beberapa hal. Ya. Si alim pun mengatakan, "Idhhab ila ardi kadza wa kadza fa inna biha unasan ya'buduna Allah. Ya, fa'budillaha ma'ahum wa la tarji ila ardika fa innaha ardu su." Wahai pulan, jika kamu betul-betul mau tobat, kamu pergi bergabung ke suatu tempat, suatu negeri, satu kampung. Di kampung itu ada banyak orang-orang yang soleh, ya, ada orang-orang yang baik, maka kamu bisa beribadah di sana bersama dengan mereka. Kemudian beliau mengingatkan, "Wala tarji'ila ardika fa innaha ardu su." Dan ingat, awas, jangan sampai kamu kembali ke lingkunganmu, jangan sampai kamu kembali ke kampungmu, karena kampungmu itu adalah kampung yang jelek. Banyak orang-orang yang bermaksiat di situ, tidak mendukung kamu mau baik, tapi tidak mau berupaya mencari jadi sussaleh, ya, orang-orang yang saleh, teman duduk yang baik, maka tidak akan mungkin, ya, maaf. Ini apa? Subhanallah, Allah berikan, ya, hidayah orang ini disebabkan karena adanya seorang alim, seorang memiliki ilmu membimbingnya. Kamu kak pergi gabung, ya, ke suatu tempat, suatu kampung, karena di tempat itu banyak orang-orang yang baik, yang soleh, kamu bisa beribadah kepada Allah bersama dengan mereka, dan jangan, awas, jangan sampai kamu kembali ke negerimu. Ya, singkat kisah dalam hadis tersebut, orang itu pun berangkat pergi, ya, dan setelah mendekati tempat yang dituju, ya, Allah takdirkan dia meninggal. Ya, orang itu meninggal, sehingga Malaikatul Rahman dengan Malaikatul Adab dua-duanya mengklaim berhak untuk apa? Mengambil orang tadi. Ya, maka Allah mengutus satu malaikat lagi untuk sebagai pemberi keputusan hakim. Ya, di antara mereka berdua diukur bahwa mana yang lebih dekat. Apakah dia lebih dekat ke kampung yang ditinggalkan yang jelek, atau dia lebih dekat ke kampung yang baik, yang soleh? Ternyata dia lebih dekat. sejengkal ke kampung yang dia tuju, mempunyai orang-orang yang baik, maka orang itu pun ya diambil oleh malaikatur rahmah. Ya subhanallah. Nah, ini belum sampai, tapi dengan niat yang baik, niat yang tulus, ya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pengampunan kepada orang tadi yang telah membunuh 100 jiwa, ya, yang dimana sebelumnya dia hanya bunuh 99 orang saja, tapi karena jawaban yang diberikan oleh si jahil tadi menyebabkan orang tadi yang diberikan jawaban bunuh, ya, orang yang jahil, tapi dia tidak dapat, sehingga genaplah 100 jiwa. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini bahayanya, ya. Jadi wa hadza dararuhu 'azimun 'ala an su 'ala al-ummah. Bahwasanya orang yang tidak memiliki ilmu, ya, kemudian dia bermirip dengan orang yang memiliki ilmu sehingga dia pun tampil di depan umum, di tengah-tengah masyarakat, mengajar, berceramah, memberikan fatwa dia tanpa dasar ilmu, fadallu adallu, maka dia sesat dan dia juga menyesatkan orang lain. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya, ketika para ahlul ilmi tidak ada lagi, sehingga tinggallah orang-orang yang jahil yang dijadikan sebagai panutan sallallahu alaihi wasallam, fa'abta bighairi ilmin fadallu adallu, dia pun memberikan fatwa tanpa dasar ilmu sehingga dia sesat dan juga menyesatkan orang lain. Ini kata beliau, dararuhu adzim, bahayanya sangatlah besar. Nah, baik pada dirinya dan terhadap umat. Li'annahu yaqulu 'ala Allah bighairi 'ilmin, karena dia mengucapkan sesuatu atas nama Allah tanpa dasar ilmu. Wa yudhillu an-nas bighairi 'ilmin, dan dia menyesatkan orang-orang, menyesatkan manusia tanpa dasar ilmu. Nah, ilmu apa tentu dia maksud di sini? Telah berlalu ketika disebutkan ilmu secara mutlak, maka tidak ada yang lain yang dimaksudkan kecuali ilmu Al-Quran dan ilmu, ya, sunnah, ilmu syariat yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba liyudhillan nas bighairi 'ilmin, dan siapakah orang yang lebih zalim, ya, maksudnya tidak ada lagi yang lebih sesat, ya, dari orang-orang yang berdusta atas nama Allah dengan membuat kedustaan, liyudhillan nasa, untuk menyesatkan manusia, bighairi ilmin, tanpa dasar ilmu. Qala syekh hafizahullahu ta'ala wa qad qila, dan sungguh telah dikatakan, yufsidud dunya arba'ah, ada empat golongan yang akan merusak, ya, tatanan kehidupan dunia. Nisbu faqih, setengah faqih. Wa nisbu nahwi, setengah ahli nahu. Wa nisbu tabibin, setengah dokter. Wa nisbu mutakallim, setengah pandai berbicara. Ya, hadha yufsidul buldan, yang satu ini bisa merusak negeri. Wa hadha yufsidul lisan, ini bisa merusak nahu, apa, lisan, lidah. Ya, hanya kalau nahunya tidak beres, ya tentu dia akan merusak bahasa, bahasanya khususnya bahasa Arab. Wallahu musta'an. Wa hadza yufsidul abdan, ini merusak badan. Kenapa? Karena setengah dokter. Ya. Wa hadza yufsidul adyan, yang ini merusak agama. Ya. Naam. Baik. وقد بين الله تعالى هذا العصر في أول سورة البقرة من قوله تعالى, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan asas ini di awal surah Al-Baqarah, min qawlihi ta'ala, ya bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, ya, ila qawlihi qabla dhikri Ibrahim alaihi salam, ya bani Israel. Qala syarih hafidhahullah, berkata yang menjelaskan kitab ini yaitu Syekh Shalih Al-Qusan hafidhahullah, nah, beliau mengatakan dalam penjelasannya, Allah Jalla wa'ala fi suratil Baqarati anzala ayatin kathiratan fi bani Israel litadhkirihim bi ni'matillahi alaihim. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia lagi maha tinggi, dalam surah Al-Baqarah telah menurunkan banyak ayat-ayat yang berkaitan tentang penyebutan Bani Israel. Ya. Litalkirihim, agar Allah mengingatkan mereka binikmatillahi alaihim, akan nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Wa amarahum bittiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Allah memerintahkan kepada mereka, kepada orang-orang Bani Israel tersebut, agar mereka mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladhi ya'rifuna nubuwwatahu wa risalatahu fi kutubihim, di mana orang-orang Bani Israel mengetahui, mengilmui kenabian dan kerasulan Muhammad alaihi salatu wasallam dalam kitab-kitab mereka. Wa basyarat bihi anbiya'uhum, demikian pula tentang kedatangan dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah diberitakan oleh nabi-nabi mereka. Jadi seluruh nabi, rasul yang diutus ke orang-orang di tengah-tengah Bani Israel, rasul dan nabi-nabi tersebut telah memberitakan, memberitahukan kepada mereka bahwa suatu saat nanti akan ada nabi yang diutus oleh Allah sebagai nabi akhir zaman, penutup, khatamul anbiya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, qala bada min qawli, Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya, memulainya dari firman-Nya, ya bani Israil adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, wahai orang-orang Bani Israel, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepada kalian, wa aufu bi ahdi, dan wahai orang-orang Bani Israel, ya, tunaikanlah, laksanakan apa yang telah kalian janjikan kepadaku. Ufi bi ahdikum, niscaya Aku akan memenuhi apa yang Aku telah janjikan kepada kalian. Sebutkan bahwasanya di antara perjanjian yang mereka buat adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya. Ya, yang di antaranya juga bahwasanya mereka berjanji kepada nabi mereka dan rasul mereka bahwasanya mereka akan beriman. Ya, kepada nabi yang diutus tersebut jika memang telah tiba waktunya, telah diutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika turun ayat ini Allah mengingatkan mereka. Ya, wa aufu bi ahdi, dan tunaikanlah perjanjian ataupun janji yang telah kalian ucapkan. Ufi bi ahdikum, niscaya Aku akan tunaikan apa yang Aku janjikan kepada kalian. Wa khatamaha bi qaulih, dan Allah Subhanahu wa taala menutupnya dengan firman-Nya, ya bani Israel adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, wahai orang-orang Bani Israel, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Aku anugerahkan kepada kalian. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan sesungguhnya Aku telah memuliakan kalian di atas seluruh alam. Ya, maksudnya di zaman itu. Ya, bahwasanya di zaman itu tidak ada yang lebih mulia lagi di zaman itu. Ya. Di atas dunia ini kecuali orang-orang Bani Israel. Nah. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an, dan hendaknya kalian takut kepada suatu hari buat tidak ada satu jiwa pun yang bisa memberikan bantuan, pertolongan sedikit pun kepada orang yang lain. Wala yuqbalu minha 'adlun, dan tidak akan pula diterima pada hari tersebut ya tebusan. Wala tanfa'uha syafa'ah, dan juga pada hari itu tidak akan diterima syafa'ah. Bantuannya orang-orang yang mau membantu. Tsumma dzakara Ibrahim alaihi salatu wassalam, kemudian beliau menyebutkan ya tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, faqala wa idz bitala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menguji ya kepada Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat. Kullu hadhil ayat, kullu hadhil ayat ma bainal ayatil ula wal ayatil akhirah, seluruhnya ayat-ayat ini antara ayat yang pertama dan ayat yang terakhir, ayatun kathiratun, ya, ayat-ayat yang begitu banyak, kulluha fi bani Israel, seluruhnya berkaitan tentang penyebutan orang-orang Bani Israel, litazkirihim bi ni'matillahi, untuk mengingatkan mereka akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, bi irsalir rusuli wa inzalil kutub, dengan diutusnya para rasul-rasul dan diturunkannya kitab-kitab, wa annal wajib alaihim, wasanya yang wajib bagi mereka, ayyuminu bi rasulillahi, untuk mereka beriman terhadap utusan Allah Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa banu Israel hum auladu Yaqub, dan maksudnya Banu Israel adalah anak-anaknya Nabi Ya'qub. Fa Israilu huwa Ya'qub. Maka Israel itu adalah Nabi Ya'qub. Ya. Karena itu jangan sampai mau menjelek-jelekkan ya apa namanya? Negara Israel yang ada saat ini, orang-orang Yahudi kemudian menyebut-nyebut Israel dengan kejelekan. Dia tidak sadar bahwasanya Israel itu adalah Nabi Ya'qub, ya. Nah. Maka hendaknya dipahami bahwasanya Israel itu adalah Nabiullah Ya'qub. Adapun negara saat ini yang dikenal dengan negara Israel adalah negara penjajah. Ya, tidak diragukan bahwa mereka adalah orang-orang kafir dan telah merampas hak-haknya kaum muslimin, khususnya warga kaum muslimin yang ada di Palestina. Nah. Baik. Fa Israilu huwa Ya'qub. Maka Israel itu adalah Nabiullah Ya'qub. Li'annahu min dzurriyyatihi. Karena mereka itu ya yang dikenal dengan Banu Israel adalah dari anak keturunannya beliau. Anak keturunannya Nabi Ya'qub, sehingga mereka dikenal dengan Banu Israel, anak-anaknya, anak turunannya Israel, anak turunannya Nabi Ya'qub. Wahum isna asyara sibta atau sabta, dan mereka itu berjumlah 12 golongan. Ya, kalau dalam bahasa Arab mungkin 12 kabila, 12 suku. Kullu bini min abnaihi sara lahu dzurriyyah. Setiap dari anak-anaknya, anak-anak keturunannya, ya, memiliki dzurriyyah, memiliki anak turunan. Setiap dari yang 12 tadi memiliki apa? Anak-anak turunan. Wa kullu dzurriyyatin yusammuna as-sibt. Yusammuna as-sibta. Dan tiap-tiap turunan tadi dinamai dengan as-sibt. Bimathabatil qabail fil Arab. Dia sepadam, ya istilahnya semakna dengan kabilah kalau di kalangan bangsa Arab. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran tentang mereka, وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا. Dan kami jadikan mereka itu, baik keturunannya Nabi Ya'qub itu, menjadi 12 kelompok, 12 bagian, ya, dan menjadi umat yang banyak. Nah. Qala Syekh Hafidhahu rahimahullah, وَيَزِيدُهُ وُضُوحًا ما صرت به السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعام البليد. Dan akan semakin jelas, akan semakin menambah kejelasan apa yang telah dinyatakan dalam as-sunnah, ya, dalam pembahasan ini yang begitu banyak, yang jelas, ya, yang bisa dipahami oleh orang-orang awam yang sekalipun dia tidak memiliki ilmu. Ya. Nah, artinya walaupun dia bukan orang-orang terpelajar, tapi perkara ini ya insyaallah bisa dipahami oleh orang-orang awam sekalipun. Nah. Beliau mengatakan, "Na'am, ja'atil haditsu allati fiha minal hafi 'ala ta'allumil 'ilmi wat targhib bihi." Iya, telah datang dalam hadis-hadis yang banyak yang memotivasi ya kita untuk mempelajari ilmu ini, ya. Nah, datang dalam hadis-hadis yang begitu banyak dari Nabi kita Muhammad SAW memberikan motivasi, targhib, ya, untuk kita mempelajari ilmu. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ya, dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan dengan tujuan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan mudahkan orang itu jalannya masuk ke dalam surga. Ya. Nah, dan masih banyak yang lain. Nah, demikian pula Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ya, innal malaika la tad'u ajnihata li talibil ilmi ridan bima yatlub. Sesungguhnya para malaikat membentangkan sayap-sayapnya di talibil ilmi, bagi seorang penuntut ilmu, ya, penuntut ilmu agama, pencari ilmu, ya, ilmu agama, ilmu Al-Quran, ilmu Sunnah, ya. Ini malaikat membentang kesayapnya bagi siapa? Bagi seorang penuntut ilmu. Ridwan bima yatluk, karena dia ridho terhadap apa yang dia cari. Dan masih banyak yang lain. Nah, wabayanu ma huwa wabayanu Ma huwa al-ilmu an-nafi wa ma huwa al-ilmu alladhi la yanfa'u asy-syai' al-katsir. Ya. Demikian pula penjelasan tentang ilmu yang bermanfaat dan apa ilmu yang bermanfaat. Ya, artinya asy-syai'ul katsir itu begitu banyak hadis-hadis yang banyak menjelaskan tentang perkara ini. Wa idza raja'ta kitab jami'a jami' bayanil ilmi wa fadlih, dan jika engkau kembali kepada kitab yang judulnya Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadli Ibn Abdul Bar, miliknya yang disusun oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar atau gairi ataupun selainnya, Arab tahadha, maka engkau akan mengetahui perkara ini. Jadi di sana ada ya kitab khusus membahas tentang keutamaan ilmu, keutamaan orang-orang yang mempelajarinya, keutamaan orang-orang yang memiliki ilmu, yang di atau yang dikenal dengan para ulama. Ya, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ini rekomendasi. Sesungguhnya hanyalah yang takut kepada Allah itu dari kalangan hamba-hambanya hanyalah para ulama. Ini orang yang memiliki ilmu agama dan mengamalkannya. Nah, mereka itu adalah para ulama. Jadi sekali lagi, ikhwan fillah, pembahasan ini sangatlah penting karena begitu banyak di zaman ini yang tertipu dikiranya asal pandai ceramah. Ya, nah, asal dianggap bahwa dia pakai sorban, pakai imamah, pakai jubah, apalagi sudah dipanggil di depannya ada kalimat habib, al-habib, atau ada kiai, atau ada ustaz dan sebagainya, ya. Nah, kalau di Sulawesi Selatan ada istilah Andre Guruta, ya. Maka dianggaplah bahwa dia seorang ulama, ya. Maka ikhwan fillah, ya, hendaknya kita mengenali, ya. Ya, siapa para ulama itu? Kenali apa yang dimaksud dengan ilmu, ya, dan telah berlalu penyebutannya ya sedikit dari pembahasan-pembahasan yang lalu. Ya, jangan sampai kita menganggap bahwa setiap yang ceramah banyak pengikutnya, ya. Naam, banyak penontonnya, banyak yang menghadirinya, ha, itulah ulama. Ya, tidak demikian. Ulama itu adalah mereka-mereka yang memiliki ya ilmu Al-Qur'an dan ilmu sunnah, mereka-mereka yang mengamalkannya, ya. Naam, ya, di zaman ini ya, para ulama kita yang ada di Saudi ataupun yang ada di Yaman ataupun di sebagian tempat. Nah, thumma sara hadha aghrab al-asya, ya. Kemudian jadilah perkara ini tentang pembahasan ilmu dan siapa para pemilik ilmu, siapa para ulama itu adalah perkara yang paling asing. Ya, asing. Orang tidak kenal apa itu ilmu. Orang tidak mengenal siapa sebenarnya yang dianggap sebagai para ulama, ya. Wa sara al-ilmu wal fiqhu huwa al-bid'ah wa ad-dhalalah, sehingga jadilah ilmu ini dan fikih ini adalah kebid'ahan dan kesesatan. Kalau kita dulu, masya Allah, ya, waktu kita kecil-kecil, bahwa siapa yang sudah pandai baca kitab Barazanjih, ya, pada hari Maulid ataupun perayaan-perayaan tertentu, ya, ataupun menghafalkan beberapa nyanyian-nyanyian sebenarnya, kasidahan-kasidahan, ya, walaupun mereka mengatainya namanya sebagai zikir, tapi ya kalau kita melihat itu hanya nyanyian-nyanyian, ya, kita menganggapnya dahulu bahwa dia seorang alim. Oh, ialah ulama. Sudah pandai kita baca Barazanjih. Bahkan ada di antara mereka yang hafal ataupun setengah hafal. Ya. Nah. Kiranya bahwa yang ceramah itulah, ya, yang pandai ceramah di mimbar-mimbar itulah ulama, ya. Yang isi ceramahnya mengajak kepada kebid'ahan dan kesesatan. Nah, ini yang boleh disebutkan. Ya, tsumma sara hadza aghrab al-asyaikh. Kemudian jadilah perkara ini, perkara ilmu dan ulama ini adalah perkara yang paling asing, artinya tidak diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin. Wa sara al-ilmu wal fiqhu huwa al-bid'ah wa ad-dhalal, sehingga jadilah yang dimaksud dengan ilmu dan fiqh adalah kebid'ahan dan kesesatan. Nah, sara al-ilmu wal fiqhu, qala syarih hafizahullah, sara al-ilmu wal fiqhu 'inda ba'd al-mutaakhirin huwa al-bid'ah wa ad-dhalal. Jadilah ilmu dan fiqh di sebahagian orang mutaakhirin, orang-orang belakangan ini, adalah kebid'ahan dan kesesatan. Yang kita katakan tadi, bahwa siapa yang pandai Barazanjih, dialah yang alim. Ya, pandai membaca zikir, maksudnya itu nyanyian, kasidahan itu, ya, maulidan, dialah yang alim, dianggap sebagai ulama, ya, pandai menyanyi, pandai rebana, ya, itu dianggap sebagai alim. Kebidahan, kesesatan. Qala li'annahum tarakul ilma as-sahih al-mabni 'ala kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, ya, karena mereka, kenapa mereka bisa mereka tertipu seperti itu? Karena mereka meninggalkan ilmu yang sahih, ilmu yang benar-benar ilmu yang dibangun di atas Al-Qur'an dan juga sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wasara ilmu indahum, sehingga ilmu di sisi mereka, qala fulan wa hikayat. Ilmu itu adalah apa yang dikatakan oleh mereka, telah berkata si fulan, telah berkata si fulan, berkata Pak Kiai, berkata Asy-Syaikh, ya. Naam, yang tampak dibangun di atas dari Al-Qur'an ataupun sunnah. Wa hikayat ataupun cerita-cerita, hikayat-hikayat. Kaqaulihim, seperti ucapan mereka, innal qabra al-fulani yanfa'u min kadza, sesungguhnya kuburannya si fulan itu yanfa'u min kadza, akan memberikan manfaat dari perkara seperti ini. Wa innal buq'atal fulaniyah ra'a fiha fulanun fil manam kadza, dan sesungguhnya buq'ah di satu tempat yang mereka muliakan miliknya si fulan, baik itu berupa kuburan ataupun kubah, bahwa seseorang telah melihat padanya, si fulan telah melihat dalam tidurnya demikian dan demikian. Hada ilmu haula, ini ilmunya di sisi mereka. Antum kalau baca, ya, kitab Durratun Nasihin yang biasa dibaca di sebagian tempat di pondok-pondok, ataupun baca Fadailul A'mal miliknya mereka orang JT, ya, banyak hikayat-hikayat. Ada hadis-hadis yang sahih, tidak diragukan ada yang sahih, tapi ada juga yang dhaif, ada juga yang tidak tahu dari mana asalnya. Hikayat, ada cerita-cerita yang subhanallah, ya. Ketika mereka mendengarkannya, mereka bertakbir. Padahal hikayat, cerita yang tidak tahu mana asal usulnya, tidak tahu dari mana sumbernya, bahkan bersumber dari, ya, hal-hal yang tidak masuk akal, karena bertentangan dengan dalil. Jadi kisah-kisah seperti ini, itu yang dianggap ilmu di sisi mereka. Hada ilmu haula, inilah ilmunya mereka ini. Ya. Aw yubhasuna an al-hadith al-mawdu'ah wal maqbura allati qabruha allati qabraha ahli al-ilmi wa bayyanu annaha makdhubah, ataupun mereka yang mereka bahas, mereka sebutkan adalah hadis-hadis mawdu'ah, hadis-hadis palsu. Wal maqbura, ya, al-maqbura maksudnya hadis-hadis yang sudah ditimbun oleh para ahlul hadis, allati qabara ahlul ilmi, yang telah ditutup, maksudnya telah ditimbun oleh para ulama. Kenapa? Karena apa? Hadis-hadis palsu, tidak dijelaskan, tidak disebutkan, kecuali pemiliknya hanya menginginkan menjelaskan bahwa hadis itu hadis yang tidak benar, sehingga jangan sampai ada yang datang membaca kumpulan silsilah al-hadith al-mawdu'ah, silsilah al-hadith al-dha'ifah, ya, ataupun kitab-kitab yang lain yang berisi tentang hadith-hadith palsu atau hadith-hadith yang lama. Boleh jadi kalau dia tidak memiliki pengetahuan, dilihatnya, oh ini kitab kuning, ini kitab gondol, Rasulullah bersabda, ya, sebenarnya dalam kitab kumpulan hadith-hadith yang dha'if dan palsu. Wah, subhanallah, kalau dia tidak pandai, bisa saja dia tertipu dikiranya, karena sebagian orang di zaman ini dikiranya asal berbahasa Arab, dikiranya asal kitab kuning, ya, dikiranya asal tidak ada barisnya, ya sudah, ini hadis yang penting asal ada qala Rasulullah. Wallahul musta'an. Tapi ketika kita memiliki ilmu, dasar-dasar ilmu tentang mustalah, kita akan tanyakan dari mana sumbernya hadis ini, siapa yang mengeluarkannya, siapa sahabinya, mana sanadnya, ya, sebagaimana dikatakan oleh para salaf, ya. Sambulana rijalakum, sebutkan perawi-perawi kalian, rijal-rijal kalian, dari mana kalian mendengarkan hadis-hadis ini. Jadi zaman ini kadang-kalanya hadis itu adalah kumpulan hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang dhaif, kemudian dia sampaikan di tengah-tengah umat, ya. Padahal para ulama tadi dia menulisnya, menyimpannya dalam kitab itu untuk menjelaskan bahwa itu hadis-hadis yang tidak benar. Wa bayyanu annaha maktubah, dan para ulama telah menjelaskan bahwasanya hadis-hadis itu adalah hadis yang dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatajidu al-mukharrifina yaj'alunaha sahihatan wa yuzayyinuna laha asanid. Maka engkau dapatkan orang-orang yang menyimpang, ya, orang-orang yang menyimpang tadi, yaj'alunaha sahihah, dia akan menjadikannya sebagai hadis yang sahih. Ya, didatangkanlah hadis-hadis keutamaan surah Yasin, ya, di dibaca di setiap malam Jumat, subhanallah, ya. Kenapa mereka meninggalkan hadis-hadis yang lebih bagus, maksudnya lebih sahih, jelas-jelas dalam Sahih Muslim tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi di setiap malam Jumat ataupun hari Jumat. Nah, walaupun ada khilaf di situ, itu rajih mauquf, ya. Atau seandainya diamalkan karena berdasarkan pentasihannya Al-Imam Muslim, ya, maka tidak akan diingkari, ya. Tapi kita saksikan sebagian orang, mereka lebih semangat mengamalkan hadis-hadis yang dhaif, bahkan hadis-hadis yang tidak ada asal usulnya sama sekali, atau hadis-hadis yang dusta, maudhu'ah, ya, dibanding dengan hadis-hadis yang sahih. Hingga pada bacaan-bacaan sholat kita jumpai pada sebagian orang, dia lebih senang mengamalkan hadis-hadis yang diperbincangkan daripada hadis-hadis yang sahih. Nah, sama dengan mereka, kadang kalanya mereka mendatangkan keutamaan membaca surah Yasin, padahal para a'immatul hadis seperti Imam Ad-Daraqutni mengatakan bahwa seluruh hadis-hadis yang berkaitan tentang keutamaan surah Yasin seluruhnya adalah lemah. Ini pakar, alim minal ulama. Nah, misalnya itu mereka tidak mengherukannya. Kenapa dia tidak membaca surah Al-Kahfi saja? Kayaknya dalam Sahih Muslim hadisnya. Ya, taruhlah itu mauquf, tapi nah, boleh mengabarkan sesuatu perkara gaib yang tidak berdasarkan ra'yuh. Sehingga ya, seperti ini bisa dikatakan bahwa dia memiliki hukum raf, ya. Nah, minimal ya. Nah, wa yusayyinuna laha asanid, bahkan boleh jadi mereka menghiasinya dengan mendatangkan sanad-sanad yang palsu. Wa yurammimunaha wa yaquluna hadhi ahaditsu sahihah. Kemudian mereka mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis-hadis yang sahih. Wa yatrukuna al-hadits as-sahihah al-warida fil Bukhari wa Muslim wa Sunan al-arba' wal masanid al-mu'tabarah. Dan mereka meninggalkan hadis-hadits yang sahih yang telah datang dalam Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim, demikian pula dalam Sunan Al-Arba', ini Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i Ibnu Majah, itu maksudnya kitab sunan. Wal masanid al-mu'tabarah, demikian pula dalam kitab-kitab musnad yang dijadikan patokan sebagai seperti ya musnadnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, atau musnadnya siapa, Abi Ya'la dan yang lainnya. Yatrukunaha li'anna laysat fi shalihin, mereka meninggalkan kitab-kitab tadi ataupun hadis-hadis yang jelas-jelas sahih tadi, laisat fi shalihin, karena itu tidak mendukung maslahat mereka, ya. Nah, kalau kita baca hadis-hadis yang sahih, nanti tidak ada perayaan maulid. Kalau tidak ada perayaan maulid, ya, tidak ada kue, tidak ada makanan, tidak ada amplop, ya. Kalau ditinggalkan acara yasinan, masya Allah, acara bisa makan-makan. Paling kalau ada kematian, ya, dibacakan surah Yasin, setelah itu pulang, ya, kantongnya amplop, ya. Kalau pas sampai di rumahnya dibuka, tidak ada isinya, alangkah kecewanya. Nah, karena biasa terjadi, dikasih amplop kosong, mungkin panitianya salah ngasih. Nah, kalau dia tidak malu-malu ya, dia akan telepon, "Oi, pulang, amplop kosong kau berikan sama saya." Allahu musta'an. Astagfirullahaladzim. Ya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Jadi mereka meninggalkan, kata beliau, hadis-hadis yang sahih tadi, apa sebabnya? Karena laisat fi shalihihim. Ya. Tidak sejalan dengan kemaslahatannya dia. Ya. Intinya perkara pendapatan, ya. Nah, wallahu musta'an. Laisat fi shalihihim. Oleh karena itu sangat biasa kalau ada anak-anak muda mau biasa menegakkan sunnah pada acara-acara kematian di satu kampung, sangat ya sangat ditentang oleh orang-orang tua itu. Ya, kenapa? Ya, di antara penyebabnya karena bisa menghilangkan pekerjaan mereka. Wallahul musta'an. Baik. Qala rahimahullahu taala wa khiyaru ma indahum lifsul haqqi bil batil. Dan yang paling terbaik di sisi mereka adalah mereka mencampur adukkan antara hak dengan kebatilan. Nah. Wa sara al-ilmu alladhi faradahu Allah taala 'ala al-khalqi wa madahahu la yatafawwahu bihi illa zindiqun aw majdud, sehingga jadilah ilmu ini yang Allah wajibkan untuk kita tuntun, untuk kita pelajari, ya. Dan yang Allah puji tidak diucapkan kecuali dianggap sebagai orang yang zindik ataupun orang yang gila. Jadi kalau ada yang menyampaikan dari Al-Qur'an ataupun sunnah, itu dianggap sebagai zindik, ya. Dianggap sebagai orang gila. Nah. Beliau mengatakan, qala syarih hafizahullah taala, yajibu ayyu mayyizal haqq minal batin wa yufassilu bainahuma. Wajib bagi kita untuk membedakan, ya, antara hak dari kebatilan dan memisahkan antara keduanya. Amma idza khullita bainahuma, apabila adapun kalau dicampur adukkan di antara keduanya, antara hak dengan kebatilan, antara hadis-hadis yang sahih dengan hadis-hadis yang maudhu'ah, antara sunnah dengan bid'ah, fahadha huwa talbis, inilah bentuk talbis namanya. Wal ghish, bentuk tipuan. Wat tadlis, ghish tadlis hampir sama, tipuan, ya, ala nas, terhadap manusia. Jadi ketika kita mencampur adukan, berarti kita telah menipu mereka, telah mencurangi mereka. Ya, padahal dalam perkara dunia saja Nabi alaihi salatu wasalam, ya, ketika masuk ke dalam pasar kemudian dia melihat satu makanan, apa, bahan makanan pahir gandum, ya, kemudian Nabi alaihi salam memasukkan jarinya, ternyata didapati basah di dalamnya. Yang bagus-bagus yang kering disimpan di atas. Maka Nabi katakan, "Mahat, apa ini?" "Wahai Rasulullah, tadi malam terkena apa? Air hujan." Maka Nabi mengatakan, "Manggesyana palisa minna." Siapa yang menipu kami, ya, artinya umat ini, palisa minna, maka orang itu bukan bagian dari kami. Ini dalam perkara dunia. Bagaimana lagi kalau Anda menipu kaum muslimin pada perkara agama? Ya, pada perkara din. Oh, dianggap ini sunnah padahal bukan sunnah. Dianggap ini adalah hadis yang sahih padahal bukan. Hanya sekedar untuk, ya, mengambil simpati dari mereka. Nasallahu alaihi wasallam. Ini apa bentuk ghish? Ya, kalau Nabi mengatakan pada perkara dunia, "Manggashshana falaysa minna," siapa yang menipu kami maka bukan bagian dari kami, maka bagaimana tentunya dalam perkara din? Ya. Ada tumpah orang, ini sudah lewat Sulawesi. Ada juga orang, ya, nanti dia merasa ditipu kalau berkaitan tentang masalah dunianya. Kalau kurang satu ons, kalau dia belanja, atau dua ons, wah, dia marah. Tipu saya si fulan itu. Padahal dia tidak sadar, dengar khutbah, dengar ceramah, bahkan mungkin, ya, kalau dia senang, ya, ada televisinya atau mungkin ada HP-nya, bisa saja dia diperbodoh oleh orang-orang yang bergaya ulama padahal bukan. Disampaikan padanya hadis-hadis yang palsu. Ya, disampaikan kepadanya sebagian amalan-amalan. Targhib, tarhib, padahal apa? Ya, Anda sedang ditipu dengan memperdengarkan, dengan membacakan, ya, hadis-hadis yang tidak ada asal usulnya. Hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang maudhu, yang Nabi alaihi salatu wasallam mengancam kepada orang yang seperti itu, "Man qala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang mengucapkan sesuatu atas nama saya yang saya tidak pernah ucapkan, maka hendaknya dia menyiapkan tempatnya di dalam neraka. Wallahul musta'an. Qala hafizahullahu ta'ala li anna yukhalifu ma hum alayhi. Ya. Liannahu yukhalifu ma hum alayhi. Ini kenapa orang-orang yang menyampaikan ilmu ini, ya, dianggap sebagai sindik, dianggap sebagai orang majnun, orang gila, atau paling tidak dianggap dengan tuh Wahabi, ya. Ini Wahabi. Artinya masyarakat ini tidak senang dengan kalimat Wahabi karena dianggap sebagai apa? Paham baru. Nah, padahal Wahabi ini maksudnya penisbatan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan sebenarnya penisbatannya tidak benar karena nama beliau bukan Wahhab, namanya beliau siapa? Muhammad. Seandainya maksudnya mereka jujur mau mengatakan pengikutnya Muhammad bin Wahhab, mungkin mereka katakan apa? Muhammadi. Ya. Nah. Tapi tidak. Mereka lebih senang mengucapkan kalimat Wahhabi. Nah, karena kalau dikatakan pengikutnya Muhammad, semua mau menjadi pengikutnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi mereka sengaja mengambil kalimat Al-Wahhab, Wahhabi. Ya. Nah. Padahal nama beliau bukan Wahhab. Namanya beliau adalah siapa? Muhammad. Semestinya kalau mereka mau jujur, bahwa maksudnya orang-orang mengikuti dakwahnya Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullah, semestinya mereka mengatakan Muhammadi, yang umpamanya ya. Nah. Jadi kenapa mereka dituduh dengan tuduhan-tuduhan seperti sindik atau majnun? Li'annahu yukhalifu ma hum 'alaihi. Karena ya, menyelisihi apa yang ada pada mereka. Nah. Bal ilmu alladhi athna Allahu 'alaihi wa 'ala ahlihi, maka ilmu yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pujian padanya, demikian pula kepada pemiliknya, wa madahahu, dan yang Allah sanjung puji, sara indahum jahlan, jadilah perkara ini, ilmu tadi dianggap sebagai bentuk kebodohan. Ketika dikatakan ini sunnah, bahwa tidaklah disyariatkan untuk membacakan talqin, ya, pendiktean pada orang yang sudah dikubur. Nah, kalau tidak dibacakan talqin, tidak didiktir yang mati itu, oh dianggap wah tidak memiliki ilmu itu, tidak pandai orangnya menguburkan jenazah. Ya, kadang kalanya kita kalau ikut mengantar jenazah sebagian kaum muslimin supaya diarahkan, yang didahulukan masuk apa? Bagian kepala masuk dari arah kaki. Tapi ini ya, sangat jarang yang mau melakukannya. Ya, karena ada di situ pemandunya yang mungkin dianggap sebagai, nah, sudah bertahun-tahun, mereka lebih percaya. Bahkan sebagian tempat sebelum dikuburkan atau sambil dikuburkan dikasih turun ada yang azan. Nah, itu ilmu, padahal itu bid'ah. Kalau kita ingkari kita tiadakan, dikatakan orang ini tidak paham, orang ini tidak punya ilmu, padahal itulah ilmu. Ya. Nah, itulah ilmu. Nah. فَالْعِلْمُ الَّذِي أَثْنَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى أَهْلِهِ وَمَدَهُ صَارَ إِنْدَهُمْ جَهْلًا. Maka ilmu yang Allah sanjung dan sanjung pemiliknya, yang Allah puji, jadilah perkara ilmu tersebut di sisi mereka jahlan, adalah bentuk kebodohan. Artinya yang tidak mengadakan talqin dianggap sebagai orang yang bodoh. Itu orang bodoh itu. Kita sudah bertahun-tahun di sini, ya, sudah turun-temurun kita bacakan talqin, kita adakan, ya, acara baca-baca malam ketiga, malam ke-27, malam 40 dan sebagainya. Yang siapa tidak lakukan itu berarti dianggap jahil. Siapa yang adakan seperti itu berarti dia lah dianggap orang yang berilmu. Nah, wallahu musta'an. Wa man tafawwa bihi, dan siapa yang mengucapkan, itakallama bi, yang mengucapkan, menyampaikan ilmu tadi, bahwa majnun, maka dia dianggap orang gila. Li'annahum yaquluna, karena mereka berkata, innal ilma alladhi faradahu Allahu yughayyiru ma 'alaihin nas, sesungguhnya ilmu yang Allah telah wajibkan ini, yughayyiru ma 'alaihin nas, akan merubah, ya, na'am, keadaan manusia. Wa yughayyiru dina aba'ina, wa yughayyiru dina aba'ina wa ajdadina, dan akan merubah agamanya bapak kita dan nenek-nenek kita, kakek-kakek kita, ya. Mereka ini merubah agama nenek moyang kita. Na'am. Wasara man angkarahu, dan jadilah siapa yang mengingkari orang-orang memiliki ilmu Al-Quran dan Sunnah tadi, wa'adahu, dan memusuhinya, wasanna fi tahdhir minhu, bahkan menulis satu tulisan, kitab, ataupun mungkin artikel paling tidak, ya. Nah, untuk mengingatkan, memberikan peringatan kepada orang-orang memiliki ilmu tadi, wa nahi anhu, ataupun melarang orang-orang, menghalangi orang-orang untuk menyampaikan ilmu huwal faqihul alim, dianggap sebagai orang yang faqih, dianggap sebagai orang yang alim. Nah, ini kenyataannya ikhwan fillah, ya. Nah, enggak usah para ulama dulu. Jadi ya, Indonesia saja berapa banyak dai-dai yang mengajak kepada sunnah jadi halang-halangi oleh orang-orang yang mereka itu, siapa saja yang sudah mulai mempelajari Al-Qur'an sunnah akan mengetahui bahwa dia adalah orang yang jahil. Ya. Kalau dia sudah biasa mempelajari tauhid, mempelajari akidah, mempelajari mustalah, ya, naam, sudah mulai ta'lim, maka dia akan sudah bisa menilai bahwa orang itu bukan orang yang berilmu. Tapi masya Allah, bersama dengan itu oleh pendukungnya, ya, naam, bagaimana bisa dipiralkan, ya, bisa dipiralkan untuk membantah seseorang. Ya, dia itu mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka beliau katakan, qala syarih hafizahullah ta'ala, man sannaba bit tahdhir min al-ilm an-nafi, siapa yang menulis sesuatu di mana isi tulisannya adalah mengingatkan, memperingati orang dari ilmu yang bermanfaat, itu ilmu Al-Quran dan Sunnah. Naam. Wa madaha al-ilm al-madhmum, kemudian dia memuji-muji ilmu yang tercela. Wa nasyarahu fin nas, kemudian dia sebarkan di tengah-tengah manusia, yaquluna anhu, maka orang-orang pun akan berkata tentang orang itu, hadha huwal faqih, ini adalah orang yang faqih, orang yang mendalam keilmuannya. Hadha huwal 'alim, ini adalah orang yang berilmu. Amma man nasyara al-'ilma as-sahih, adapun orang-orang yang menyebarkan ilmu yang benar, yaquluna anhu, mereka pun berkata akan memberikan komentar, hadza la yasbih, tidaklah cocok, ini tidak pantas. Wa hadza jahil, ini jahil, orang bodoh. Wa hadza yuridu an yufarriqan nas, ini orang ini menginginkan, ya, memecah belah orang. Ya, bagaimana orang-orang mengajak kepada manusia, mengajak kaum apa, ingin mengajak manusia, mengajak kaum muslimin untuk apa? Kembali mempelajari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dianggap sebagai pemecah belah. Ya, yuridu an yufarriqan nas. Inna nuridu at-tajmi', la nuridu at-tafriq, kata mereka. Kita ini ingin mengumpulkan, kita tidak mau membuat perpecahan, ya, kata mereka. Inna nuridu at-tajmi', kita ini mau kumpulkan orang supaya orang kumpul. La nuridu at-tafriq, kita tidak menginginkan, ya, perpecahan. Ai at-tajmi' walau 'alal batil. Ya, maksudnya mereka mau mengumpulkan orang-orang walaupun di atas kebatilan. Ya, sudah berlalu kaidahnya sebagian orang. Ya, nata'awanu fima ittafaqna 'alaihi, ya, wa na'dziru ba'dhuna, wa na'dziru ba'dhuna ba'd 'ala ma ikhtalafna 'alaihi, ya, atau fihi. Nah, kita saling tolong-menolong di atas apa yang kita sepakati, dan kita saling memaafkan, saling toleransi terhadap apa yang kita perselisihkan. Ini kaidah batil. Ya, karena ya, dengan kaidah ini yang penting kumpul. Terserah antum mau katakan, ya, Allah di atas arsy atau Allah di mana-mana, ya. Antum mau barazanji atau tidak, terserah. Antum mau katakan nawaitu atau tidak, ya, terserah. Yang penting kita kumpul. Allah musta'an. Bagaimana mungkin, ya, persatuan akan bisa diwujudkan seperti itu? Ya. Nah, sampai menjadi perkumpulan yang kuat, ya. Kumpul di atas akidah yang berbeda-beda, maka perkumpulan itu tidak bermanfaat karena perkumpulan itu tidak memberikan kekuatan. Nah, la nuridu at-tafriq alladhi fihi tayyib. Ai at-tajmi' walau 'ala al-batil, mereka menginginkan perkumpulan, persatuan walaupun di atas kebatilan. Wa la nuridu at-tafriq alladhi fihi tamyizul haqq min al-batil, dan kami tidak menginginkan at-tafriq. Apa itu at-tafriq? Ini apa? Perpecahan. Alladhi fihi tamyizul haqq min al-batil, yang terdapat padanya pembeda antara hak dari kebatilan. Wa tamyizut thayyib min al-khabith. Nah, mereka juga tidak menginginkan adanya pembeda antara yang baik dari yang jelek. Wa hadha muhal, dan ini sangat mustahil di sisi mereka, ya. Fa innahu la yahsulu al-ijtima' 'ala al-batil, wa innama yahsulu al-ijtima' 'ala al-haqqi. Sesungguhnya tidak akan mungkin terwujud persatuan di atas kebatilan, hanyalah persatuan bisa diwujudkan, ya, dengan persatuan di atas kebenaran, di atas Quran, di atas sunnah, di atas jalannya para salafus salih. Wasyairu yaqul, dan seorang penyair mengatakan, idza majarraha ramma ala fasadin tabayyana fihi ihmalut tabibi. Wallahu a'lam. Naktafi bihadha. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Idza mal jarhu ramma ala fasadin tabayyana fihi ihmalut tabibi.